بسم الله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة وأهلها في النار. Akhwani fillah wa akhwati fillah, kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jal selalu memberkahi waktu-waktu kita. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yang dengan ilmu tersebut kita benar-benar bisa menjadi hamba Allah dan bisa menjadi umat Rasulullah yang mencontoh keyakinan ibadahnya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kajian kita pada pagi hari yang berbahagia ini di pertemuan pertama dan pertemuan kedua menjadi sebab datangnya rahmat Allah untuk kita semua, sehingga kita benar-benar bisa menjadi hamba Allah dan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istiqomah di atasnya sampai kita meninggal dunia. Khawani fillah wa akhwati fillah, kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Kajian kita masih membahas tentang bayan ma yajibu i'tiqadu fir rasul. Kajian kita masih berkaitan tentang keyakinan yang wajib ada terhadap Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang mengucapkan syahadat kedua setelah dia mengucapkan syahadat yang pertama, wajib dia benar-benar mengetahui, mengilmui keyakinan yang wajib ada terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pembahasan ini sebagaimana yang kita sampaikan kemarin, ini ada dua pembahasan. Pembahasan keyakinan yang benar terhadap mencintai Rasul dan mengagungkan Rasul. Pembahasan kedua yaitu kewajiban mentaati dan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan walhamdulillah kita kemarin sudah menjelaskan dan mengetahui, dan semoga kita terus mengamalkannya, tentang keyakinan yang benar terhadap mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Keyakinan yang benar bahwasanya mencintai Rasul dalam rangka konsekuensi dari mencintai Allah Azza wa Jal. Mencintai Rasul dengan mengimani bahwasanya Rasul seorang da'i yang menyampaikan syariat Allah. Karena tidak ada kebaikan yang kita dapatkan dari iman, dari Islam, kecuali dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Keyakinan yang benar dalam mencintai Rasul, kita meyakini tidak ada seorang masuk dalam surga kecuali dia mentaati Rasul. Keyakinan yang benar dalam mencintai Rasul, dia lebih mencintai Rasul melebihi kecintaannya dari keluarga, anak, istri dan semuanya, dan bahkan dari dirinya sendiri kecuali Allah Azza wa Jalla. Dan inilah keyakinan yang benar yang harus kita miliki di dalam mencintai Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kecintaan ini ada konsekuensinya. Konsekuensinya yaitu mengagungkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Konsekuensinya yaitu memuliakan Rasul, mengikuti Rasul, mendahulukan perkataan Rasul. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Ibnu Fauzan dalam kitab Aqidatul Tauhid pada halaman 146, beliau mengatakan, wa mahabbatuhu sallallahu alaihi wasallam, dan mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, taqtadi ta'zimahu. Lihat di sini. Konsekuensi dari mencintai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul kita, kudua kita, konsekuensinya yaitu mengagungkan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tauqirahu, konsekuensinya yaitu memuliakan Rasul. Wa tiba'ahu, konsekuensinya yaitu mengikuti Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan. Wa taqdima qawli ala qawli kulli ahadin minal khalqi, konsekuensi mencintai Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu mendahulukan perkataan Rasul dari perkataan seluruh manusia. Ini keyakinan yang benar, sehingga Imam Malik mengatakan, kullu kalamin yu'khad wa yurad illa ashab hadzal qabr. Imam Malik, Imam Darul Hijrah, Imam Masjid Nabawi, dai di Masjid Nabawi yang kuburannya Nabi bersandingan dengan Masjid Nabawi, beliau mengatakan seluruh perkataan bisa diterima dan ditolak kecuali pemilik kuburan ini, ditunjuknya kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak boleh kita mendahulukan perkataan manusia dari perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mendahulukan perkataan Rasul, konsekuensi karena kita mendahulukan perkataan Allah Azza wa Jalla. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, dalam surah Al-Hujurat. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului perkataan Allah dan perkataan Rasulnya. Artinya kita wajib mengedepankan perkataan Allah dan perkataan Rasulnya jika seandainya benar-benar kita mencintai Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka ini dia konsekuensi ya yang harus dimiliki bagi seorang yang ingin mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu wa ta'zim. Mencintai Rasul mewajibkan memuliakan Rasul, ya. Mengagungkan Rasul, mengikuti Rasul, mendahulukan perkataan Rasul dari perkataan seluruh manusia. Dan juga wa ta'zima sunnatihi, mengagungkan sunnahnya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu perkataan, perbuatan dan sesuatu yang telah ditetapkan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib kita agungkan. Ini konsekuensi dari apa? Dari cintanya kita kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Fath ayat 9. Kata Allah Azza wa Jalla, "Litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu." Agar orang-orang beriman kepada Allah dengan Rasulnya itu memuliakan Rasulnya Allah, mengagungkan Rasulnya Allah Azza wa Jal. Iya. Dan kita wajib jadi orang yang beriman dengan mengagungkan Rasul, memuliakan Rasul, ya. Karena itu buah dari konsekuensi kecintaan kita kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya cinta kita benar, maka kita wajib mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada di dalam hati kita pengagungan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-alamatu Ibnu Qayyim rahimahullah. Berkata Al-Alama Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan wa kullu mahabbatin wa ta'dhimin lil bashar fa inna ma tajuzu taba'an li mahabbatillahi wa ta'dhimih. Seluruh kecintaan, seluruh pengagungan untuk manusia, ya, fa inna ma tajuzu, sesungguhnya boleh kecintaan tersebut, pengagungan tersebut untuk manusia tersebut boleh. Taba'an li mahabbatillah, dengan syarat dalam rangka ngikuti kecintaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Wa ta'zimi, dan dalam rangka mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Jika memang benar-benar Allah mencintai hal tersebut, kita wajib mencintainya. Jika Allah benar-benar mengagungkan hal tersebut, kita wajib mengagungkannya. Dan Allah mencintai Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengagungkan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita wajib, jika benar-benar kita mencintai Allah, mengagungkan Allah, kita mengagungkan, kita mencintai yang dicintai dan diagungkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, sehingga boleh kita mencintai manusia kalau seandainya memang hal tersebut dicintai dan diagungkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, kamahabbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ta'zimi, sebagaimana kecintaan kita kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana pengagungan kita kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Ya, itu semua ada karena kita mencintai Allah. Ya, walladzina amanu asaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman kecintaan kepada Allah lebih besar, dan dia mencintai sesuatu yang dicintai oleh Allah, membenci sesuatu yang dibenci oleh Allah. Dan Allah cinta dengan Rasulnya, dan Allah memerintahkan kita untuk mencintai Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika kita mencintai Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini merupakan bentuk kecintaan kita kepada Allah, konsekuensi cinta kita kepada Allah. Nah, dan konsekuensi cintanya kita kepada Rasul, mengagungkan Rasul. Nah, karena Rasul juga diagungkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, fa inna min tamami mahabbati mursili wa ta'zimihi. Ya, maka sesungguhnya mencintai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan kesempurnaan dalam mencintai zat yang telah mengutus Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allah Azza wa Jalla. Yang mengutus Rasul kita Muhammad sallallahu, yang mengutus Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Allah Azza wa Jalla. Ketika kita mencintai Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini bukti bahwa kita mencintai zat yang telah mengutus Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'zimi, dan ketika kita mencintai Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, ini merupakan bukti kita itu mengagungkan zat yang telah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Fa inna ummatahu yuhibbuna li mahabbatillah lahu. Ya. Maka sesungguhnya umatnya Rasul, dan kita umatnya Rasul. Kita ini umatnya Rasul. Dan umatnya Rasul mengagungkan, mencintai Rasul karena kecintaannya Allah kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yu'azzimunahu wa yujillunahu li'ijlali la ilahu. Dan umatnya Rasul, dan kita umatnya Rasul, ya, mengagungkan, memuliakan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena Allah telah mengagungkan, telah memuliakan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahiya mahabbatun lillah min mujibati mahabbatillah. Maka kecintaan kepada Rasul mahabbatun lillah merupakan kecintaan karena Allah Azza wa Jal, min mujibati mahabbatillah, Ya. Kecintaan kepada Rasul merupakan kewajiban, konsekuensi dari mencintai Allah Azza wa Jal. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Lihat. Allah berfirman dalam surah Al-Imran. Katakan wahai Muhammad kepada umatmu, kepada kita semua, kalau sanai kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ya. Yeah. Ikuti siapa di situ? Ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya. Yeah. Bukti cinta kita kepada Allah mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ikutnya kita kepada Nabi Muhammad ini bukti cinta kita kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita mencintai Rasul, mengagungkan Rasul, sehingga kita ngikutin Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Wal maksud. Dan maksud dari penjelasan yang sudah dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan di sini, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam alqallahu alaihi al-mahabata wal mahabbah. Sesungguhnya ya. Maksudnya adalah sesungguhnya Nabi yang Allah telah meletakkan kepada Nabi al-mahabah wal-mahabbah, ya ini pengagungan dan kecintaan. Allah telah benar-benar menjadikan Nabi Muhammad itu diagungkan dan dicintai. Yang menjadikannya siapa? Allah SWT, Rabb kita semua, Rabbnya Nabi Muhammad dan Rabbnya kita semua. Allah yang telah memberikan kemuliaan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yang memberikan pengagungan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diagungkan, dicintai. Nah, dan Allah yang memberikan hal tersebut. Walihada lam yakun basarun ahab ilal basari wala aihaba wa ajala fi sadrihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sadri ashabi sallallahu fi ashabi radhiyallahu anhum ajma'in. Kata Syekh Shalih Ibnu Fauzan, dan oleh karena itu belum ada seorang yang lebih mencintai orang lain selain dia, melebihi kecintaan sahabat-sahabat Nabi kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada seorang yang lebih diagungkan, lebih dimuliakan oleh seseorang di dalam hatinya melebihi pengagungan, melebihi pemuliaan sahabat-sahabat Rasul kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabinya, sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga para sahabat-sahabat Nabi benar-benar mengagungkan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi mereka benar-benar bertauhid, tidak mensekutukan Allah. Mereka benar-benar mengagungkan Allah. Setelah itu benar-benar mereka mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena konsekuensi mengagungkan Allah, mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Allah yang memasukkan ke dalam diri Muhammad pengagungan sehingga Nabi Muhammad diagungkan, dan wajib kita mengagungkan Nabi Muhammad. Karena Allah memerintahkan kita untuk mengagungkan, memuliakan, mencintai, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat Nabi. Orang-orang yang benar-benar mengagungkan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga dikatakan sahabat-sahabat Nabi yang Allah jamin untuk mereka semua surga, yang Allah telah ridhoi mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Azza wa Jalla. Naam, subhanallah. Qala Umar, qala Amr ibn al-As, qala Amr ibn al-As radhiyallahu anhu ba'da islamihi. Sampai-sampai Amr bin As berkata setelah dia masuk Islam, dia mengatakan innahu lam yakun shakhsun aghadha ilayya minhu. Sesungguhnya tidak ada laki-laki yang paling aku benci kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecuali Nabi kita yang dibenci, paling dibenci adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oleh Amr bin As. Falamma aslamtu lam yakun shakhsun ahabba ilayya minhu. Dan setelah aku masuk Islam, tidak ada seorang pun yang paling aku cintai kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala ajalla fi ainayya minhu. dan tidak ada yang paling mengagungkan di mataku kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, subhanallah. Ini persaksian ya Amr bin As. Ya. Yang benar-benar menjadi sahabat Rasul dan mengagungkan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada orang seperti ini. Yang seperti Nabi Muhammad yang benar-benar diagungkan, dimuliakan. Tidak ada. Karena memang benar-benar Allah yang memberikan kemuliaan tersebut kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memasukkan kemuliaan tersebut ke dalam hati-hati sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga benar-benar sempurna pengagungan tersebut. Ya, tentunya setelah pengagungan kepada Allah Azza wa Jal, qala, dan bahkan Amr bin As juga berkata, walau su'iltu an asifahu lakum lama ataqtu. Kalau seandainya ada yang bertanya kepadaku, ya, bagaimana kamu mensifati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia yakni Amr bin As akan mengatakan, aku tidak mampu mensifati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, enggak mampu. Kenapa? Li'annani lam akun amlahu aynayya minhu ijlalan lahu. Karena Amr bin As tidak pernah mengarahkan pandangannya kepada siapa? Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah memperhatikan benar-benar Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rangka mengagungkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia gak bisa menggambarkan bagaimana kemuliaannya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yakin Amr bin As bahwasanya Rasul manusia yang paling mulia. Subhanallah, ini persaksian Amr bin As, ya, yang tentunya ini semua menunjukkan kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Urwah ibnu Mas'ud, dan juga berkata Urwah bin Mas'ud radiyallahu anhu li Quraisy, dia berkata kepada orang-orang Quraisy, ya kaum, wahai kaum, kaum Quraisy ya ini, wallah laqad wafattu ila Kisra, demi Allah aku sudah diutus atau sudah menjadi utusan ke Kisra, ya, wa Kaisar wal Muluk, ya, dan juga aku telah diutus ke Kisra, Kaisar, dan kepada raja-raja. Fama ra'aitu malikan yu'adzibu ashabu, dan aku tidak pernah melihat seorang raja yang benar-benar dimuliakan seperti sahabat-sahabat Rasulullah memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wama yu'adzimu ma yu'adzimu ashabu Muhammadan, dan aku tidak pernah melihat bagaimana pengagungan sahabat-sahabat Rasulullah itu sangat besar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Melebihi pengagungan tersebut kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Afwan, maksudnya aku tidak pernah melihat raja-raja yang diagungkan melebihi pengagungan sahabat-sahabat Nabi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallah ma yuhibbunan nadhara ilaih. Demi Allah, mereka itu tidak benar-benar memandang Nabi Muhammad SAW dengan sinis. Ya. Ta'ziman lahu, dalam rangka mengagungkan mereka semua. Dalam rangka mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma tanakhama nukhafatan illa waqat fi kaffi rajulin minhum. Dan tidaklah Rasul itu berdahak, meludah dan seterusnya, kecuali ada tangan sahabat-sahabat Rasul yang menampungnya. Menunjukkan pengagungan sangat luar biasa yang ingin diikuti oleh Habib-Habib sekarang ini, Habib-Habib dolar, yang tentunya mereka tidak layak untuk hal tersebut. Ini kekhususan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Naam. Fayadluku biha wajhahu wa sadrahu. Dan setiap Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdahak dan ingin dikeluarkan dari mulut yang mulianya, para sahabat menadahkan tangannya, kemudian setelah itu menggosok-gosok di wajahnya dan di badannya untuk mendapatkan keberkahan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semasa hidupnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkah. Ya, semuanya berkah. Nah, semuanya berkah, dan itu dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi untuk mendapatkan keberkahan dari Nabi Muhammad SAW. Dan itu diperbolehkan. Akan tetapi setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW, tidak boleh kita ya bertabaruk dengan Nabi yang telah meninggal dunia. Wa idza tawadda'a kadu yaqtatiluna ala wudhu'ihi. Coba lihat di sini. Ya. Urwa bin Mas'ud mengatakan, kalau seandainya Rasul berwudu, seandainya Rasul berwudu, maka hampir-hampir mereka itu saling berbunuhan, saling bunuh-membunuh, hampir-hampir, bukan saling wudu betulan. Seakan-akan mereka itu ingin berebut, membunuh saling satu sama lainnya untuk berebut air wudu, sisaan wudunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berebut keberkahan air wudunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, iya. Subhanallah, ini bentuk pengagungan sahabat-sahabat Rasul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan belum ada seorang yang lebih mencintai seseorang yang lainnya melebihi sahabat-sahabat Rasul. Dan tidak ada seorang yang diagungkan, dimuliakan oleh seorang yang lainnya melebihi pengagungan, pemuliaan sahabat-sahabat Rasul kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga wajar kalau seandainya sahabat-sahabat Rasul itu orang-orang yang benar-benar dimuliakan oleh Allah azza wajalla. Dan semoga kita bisa ngikutin jejaknya sahabat-sahabat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang benar-benar memuliakan, ya, mengagungkan, mencintai, mengikuti Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tanda bukti nyata cintanya kita kepada Rasul, mengagungkan, memuliakan, mengikuti Rasul, mendahulukan perkataan Rasul dari perkataan seluruh manusia, dan benar-benar mengagungkan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk anak pribadi dan kita semua, dan semoga Allah benar-benar memberikan ilmu yang bermanfaat yang melahirkan iman, amal, dakwah dan kesabaran. Barakallahu fikum jami'an. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa barik wa sallim. Akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin.